Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau, antusiaslah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jis, dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Apabila sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini maka niscaya akan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka Allah akan lakukan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya kalimat law, seandainya, kalimat seandainya itu membuka kesempatan syaitan untuk berbuat. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan Penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan kalimat ihris ala ma yanfa'uk, antusiaslah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Nah, dan hal yang paling bermanfaat adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal seperti inilah hendaklah orang-orang berlomba-lomba, ya, beramal saleh, berlomba dalam kebaikan. Dan di antara sebab untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi adalah dengan talabul ilmi, belajar, belajar agama, mengkaji ilmu agama, ya. Dan talabul ilmi itu sendiri adalah jalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Maka ketika surga bisa diraih dengan jalan talabul ilmi, belajar ilmu agama, yang dengan belajar ilmu agama seseorang akan tahu mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram, dan seterusnya, maka hendaklah seseorang lebih antusias dan bersungguh-sungguh lagi dalam talabul ilmi, dalam belajar. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat, sungguh-sungguh, tidak malas, ya, untuk melakukan hal yang bermanfaat. Di antara hal yang paling bermanfaat adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama, yang dengannya akan diraih jannah, surga Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, kemudian beliau mengatakan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, yang demikian karena ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, ketika kita melakukan amal soleh, ketaatan, ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan seterusnya, itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sehingga beliau mengatakan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Madarijis Salikin, al-isti'anatu talabul aun minallahi ta'ala. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan dari Allah. Wa idal tazama al-'abdu bi'ubudiyyati rabbih. Apabila seorang hamba dia berpegang dengan ubudiyyati rabbih, berpegang dengan peribadahan kepada Rabb-nya, yaitu seorang hamba terus menerus, ya, senantiasa beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah, a'anahu Allah taala 'alaiha, maka niscaya Allah akan menolongnya, ya, untuk melakukan peribadahan tersebut kepada Allah azza wa jalla. Wa ka fa kana iltizamuhu biha sababan linailil iman, dan terus menerusnya dia, ya, atau berpegang teguhnya dia dengan ibadah kepada Allah, ya, dengan terus beribadah kepada Allah, ini sebab nailil iman, sebab dia mendapatkan iman, keimanan. Fakullama kana al-'abdu atamma 'ubudiyatan li rabbih, kanat al-i'anatu min Allah lahu a'zham. Maka seorang hamba semakin sempurna peribadahannya kepada Allah, ya, maka pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin besar. Ya. Seorang hamba semakin dia sempurna peribadahannya kepada Allah, semakin dia serius, ya, peribadahannya kepada Allah, maka pertolongan dari Allah Azza wa Jal juga akan semakin besar. Wa anfa'ud du'a talabul aun minallahi ta'ala ala mardatih. Dan doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ya. Seseorang dia mau melakukan ibadah ini dan itu, amal soleh ini dan itu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Seorang ingin melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Wa afdalul mawahibi is'afuhu bihadzal matlub. Dan karunia yang paling utama adalah pertolongan dari Allah untuk mencapai cita-cita ini, yaitu mencapai hal-hal na'am yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ini karunia yang paling utama, pemberian Allah yang paling utama adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba, ya, untuk mendapatkan na'am apa yang diinginkannya dari perkara yang Allah ridhoi. Wa jami'ul ad'iyatil ma'thurati madaruha ala hadza. Dan semua doa-doa yang diriwayatkan, doa-doa kepada Allah Azza wa Jal, madaruha ala hadza, porosnya di atas doa ini. Porosnya di atas doa minta pertolongan kepada Allah. Semua doa-doa yang diriwayatkan itu porosnya di atas ini. Porosnya pada na'am doa meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang Allah ridhoi. Wa ala daf'i ma yudaduhu, dan minta pertolongan kepada Allah untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Menolak hal-hal yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Wa ala takmilihi wa taisiri asbabihi, dan meminta pertolongan, ya, kepada Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan, ya, amalan tersebut, dan juga untuk mempermudah sebab-sebab dalam melakukan perbuatan tersebut, ya. Ini doa yang paling utama dan paling bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang Allah ridhoi, ya. Bahkan karunia yang paling utama adalah pertolongan dari Allah kepada hambanya untuk mendapatkan hal ini, itu mendapatkan apa yang diinginkan dalam perkara yang Allah ridhoi. Bahkan semua doa-doa porosnya pada perkara ini. Semua doa-doa porosnya pada doa ini, yaitu doa minta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang Allah ridhoi, atau minta pertolongan kepada Allah untuk menolak hal-hal yang tidak Allah ridhoi. dan juga minta pertolongan kepada Allah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi tersebut, ya, dan memudahkan sebab-sebab untuk mencapainya. Maka seorang hamba hendaknya banyak minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar bisa berzikir dan bisa bersyukur dan agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena amal-amal soleh ini butuh dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kita gak bisa melangkahkan kaki ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita gak bisa duduk di majelis serius, ya, mendengarkan, memahami, mencatat dan seterusnya, ya. Nah, kecuali dengan pertolongan dari Allah, ya. Duduk capek, ya, sakit pinggang, semutan dan lain sebagainya, ya, dari resiko-resiko duduk di majelis ilmu, kita tidak bisa melakukan ini kecuali dengan pertolongan dari Allah, ya. Kita tidak dapat duduk di majelis ilmu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, antusiaslah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, beliau sambung dengan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Jangan menyandarkan diri pada daya dan kekuatannya, ya, kesemangatannya, kesungguhannya, jangan, kesehatannya, ya, jangan bersandar pada itu. Akan tetapi bersandar kepada Allah Azza wa Jal, kepada pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Nah, karena nyatanya banyak orang sehat tapi gak bisa datang ke masjid, ya. Banyak orang luang waktunya dan seterusnya tapi tidak mau bermajelis di majelis ilmu, ya. Banyak orang berharta akan tetapi jarang yang mau bersedekah, ya. Nah, karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Ta'amaltu anfa'ad du'a, aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Apa itu doa yang paling bermanfaat? Fa idza huwa su'alul 'aun 'ala mardatihi. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jadi beliau memperhatikan, memikirkan, ya, meneliti doa apa yang paling bermanfaat. Ternyata beliau menyimpulkan doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Tsumma ra'aituhu fil Fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian aku melihat di dalam surat Al-Fatihah terdapat doa ini, doa minta pertolongan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi kita setiap sholat, ya, selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wal abdu ma'asti'anatihi birabbih, dan seorang hamba di samping dia meminta pertolongan kepada Allah, fahuwa muhtaj ila amalil asbabin nafi'ah. Dia pun perlu untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Setelah dia meminta pertolongan kepada Allah, dia barengi dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Watturuqil muwassilah, dan juga melakukan cara-cara atau jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Tidak hanya meminta pertolongan kepada Allah kemudian diam malas, tidak. Tetapi apa? Dibarengi dengan melakukan sebab yang bermanfaat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya meminta pertolongan kepada Allah dibarengi dengan melakukan sebab-sebabnya. Tidak dia berdoa, ya Allah tolonglah, kemudian dia malas. Tidak melakukan sebab, na'am, apa yang dia inginkan. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, inna kulla amalin ya'maluhu al-insan tatawaqqafu thamaratuhu wa najahuhu ala husulil asbabi allati iqtadatil hikmatul ilahiyyatu an takuna muaddiyatan ilaih. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu buahnya dan kesuksesannya itu tergantung dari adanya sebab-sebab, sebab-sebab yang merupakan konsekuensi hikmah dari Allah Azza wa Jal, bahwasannya itu adalah sebab yang menyampaikan kepada maksud dan tujuan. Jadi setiap perbuatan manusia, itu buahnya dan kesuksesannya itu bergantung kepada adanya sebab, ya. Itu pada perbuatan melakukan sebab. Yang ini sudah menjadi konsekuensi hikmah dari Allah Azza wa Jal. Bahwasanya sebab ini akan menyampaikan kepada tujuan itu. Wa qad makkana Allah Ta'ala al-insana bima a'tahu min al-'ilmi wal-'auni min daf'i ba'dil mawani'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada seseorang, ya, dengan ilmu dan pertolongan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada dia min daf'i ba'dil mawani', untuk menolak sebagian hal-hal yang bisa menghalangi. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kekuatan atau kemampuan kepada seseorang dengan ilmunya dan pertolongannya, ya, sehingga dia dapat menolak sebagian penghalang-penghalang, ya, yang bisa menghalanginya dari tujuannya. Wa kasbi ba'dil asbab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada seorang, ya, dengan ilmunya dan pertolongannya, orang tersebut bisa melakukan sebagian sebab-sebab. Wahajaba anhul ba'dal akhar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalanginya, menghalangi dari ini semua, dari sebagian yang lain. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa menolak sebagian penghalang-penghalang, dan juga untuk bisa melakukan na'am sebagian sebab-sebab. Nah, dengan apa? Dengan sebab ilmu yang ada padanya. Nah, dengan sebab pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kadang Allah menghalangi dari yang lain. Nah, yaitu Allah menjadikan orang lain tidak bisa menolak penghalang-penghalang yang ada. Tidak bisa melakukan sebab-sebab yang ada. Fayajibu alaina an naquma bima fi masti'atina, istita'ah. Min dzalik, maka wajib bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita mampu, ya. Bima fistita'atina min dzalik. Wajib bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita mampu dari hal tersebut. Sebab-sebab yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Wa nabdul al-juhda fi itqani a'malina bi kulli ma nastati'u min haulin wa quwwatin. Dan kita mengerahkan upaya, usaha untuk menyempurnakan amalan-amalan kita, ya, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, baik nah, berupa kekuatan, ya, atau upaya dan usaha yang kita mampu, ya, segenap kemampuan yang kita miliki kita kerahkan untuk menyempurnakan amalan-amalan kita. Dan setelah kita melakukan sebab-sebab, ya, dengan kita mengerahkan kemampuan kita untuk melakukan sebab-sebab tersebut, sebab-sebab yang menyampaikan kepada tujuan, ya, hal-hal yang kita inginkan. Setelah itu, wa nufawwidul amra fima wara'a kasbina ilal qadir ala kulli syai. Setelah itu kita serahkan urusannya, hasilnya, ya. Nah, di belakang usaha kita, ya, kita serahkan kepada Al-Qadir, zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Yaitu kita serahkan kepada Allah hasilnya. Setelah kita upaya-upaya, usaha maksimal, ya, maka di balik usaha dan upaya yang maksimal tersebut, ya, kita serahkan hasilnya kepada zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa nalja'u ilaihi ta'ala wahdah, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa natlubu minhul ma'unatal mutammimata lil amal, dan kita meminta kepada Allah azza wa jalla pertolongan untuk bisa menyempurnakan amalan tersebut, ya. Wal muwassilata li samaratihi minhu subhanahu wa ta'ala duna siwa, dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pertolongan yang bisa menyampaikan, ya, kita kepada buah, ya, dari amalan tersebut, ya, buah atau hasil, ya, dari amalan tersebut dari Allah azza wa jal duna siwa, nah, bukan dari selain Allah. Idla yakdiru ala ma wara'al asbab al-mamnuhati li kulli basharin illa musabbibul asbab. Karena tidak mampu untuk melakukan apa-apa yang di belakang sebab. Itu tidak mampu untuk melakukan akibat-akibat, ya, hasil-hasil, ya, li kulli bashar, untuk setiap orang, illa musabbibul asbab, kecuali yang menciptakan sebab-sebab tersebut. Ya, itu Allah Azza wa Jal warabbul ibad, ya, dan Rabbnya hamba-hamba, yaitu Allah Azza wa Jal, nah, tidak mampu untuk memberikan hasil, ya, dari usaha dan upaya, ya, kecuali zat yang telah menciptakan sebab-sebab tersebut. Itu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang menentukan hasilnya sukses atau tidak, ya, sempurna atau tidak amalannya, ya, berhasil atau tidak, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Adapun manusia, nah, dia berusaha dan berupaya maksimal melakukan sebab-sebab, ya, yang bisa menyampaikan kepada apa yang dia inginkan dari perkara-perkara yang Allah ridhoi. Sehingga apa? Sangat butuh kita dengan pertolongan dari Allah. Sehingga Nabi SAW setelah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah. Kemudian faedah yang ketujuh, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jis, dan jangan engkau merasa lemah. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Masih ada lanjutannya, wala ta'jis, dan jangan merasa lemah. Al-ajju yakunu bi amrain. Merasa lemah itu ada dua bentuk. Al-awwal, yang pertama, huwa tarkul amal, meninggalkan amalan. Wa ihmalul qiyam bil asbabil muwassilati ilal matlub, dan tidak melakukan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kepada apa yang diinginkan. Wal wasail al muballighati ilal maqsud, dan tidak melakukan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kepada tujuan. War rukun ilal kasali wal ajz, dan dia lebih condong kepada sifat malas dan lemah. Ini bentuk merasa lemah, nah, yang pertama. Wala ta'jis, dan jangan engkau merasa lemah. Merasa lemah ada dua macam, ada dua bentuk. Yang pertama ini, tidak beramal, atau dia meninggalkan amalan, tidak melakukan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kepada apa yang dia inginkan. Pengen ini dan itu, tetapi dia tidak menempuh sebab-sebabnya. Dan tidak melakukan wasail, perantara-perantara atau sebab-sebab yang bisa menyampaikan dia kepada tujuan. Bahkan dia condongnya kepada kasal, malas, dan ajis, lemah. Ini bentuk yang pertama. Asani, bentuk merasa lemah yang kedua, ada mulisti'anati billahi ta'ala, tidak minta pertolongan kepada Allah. Orang yang melakukan suatu amalan kemudian tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka dia orang yang merasa lemah, orang yang pesimis. Nah, ini bentuk merasa lemah yang kedua, yaitu adamul isti'anati billahi ta'ala, tidak meminta pertolongan kepada Allah. Walittikalu alaihi bil i'anati alal muhammi wal maqasidi. Tidak meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak bersandar kepada Allah, nah, dengan meminta pertolongan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang, nah, dia inginkan, atau hal-hal yang menjadi tujuannya. Wasarfu hammihi wahdah, dan dia memalingkan kesungguhannya, nah, keinginannya kepada dirinya sendiri. Bil i'timad ala haulihi wa quwwatihi wa sa'yihi, dengan dia bersandar hanya kepada daya upayanya dan kekuatannya dan usahanya. Dia hanya bersandar kepada usahanya sendiri, bersandar kepada kecerdasannya, kepandaiannya, kemampuannya. Nah, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jal dengan meminta pertolongan kepadanya. Tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja dia menyandarkan pekerjaan dan perbuatannya itu kepada dirinya sendiri. Bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kekuatannya atau kecerdasannya atau usahanya. Fa inna hirsal abdi bighair isti'anati billahi ta'ala la yanfa'uh wa la yujidihi syai'an. Sesungguhnya antusias seorang hamba tanpa tanpa meminta pertolongan kepada Allah, kesungguhan seorang hamba dalam beramal tanpa minta pertolongan kepada Allah, la yanfa'uh, maka usaha itu tidak bermanfaat. Wa la yujdihi syai'a, ya, tidak berguna sedikit pun. Nah, maka sangat penting seorang hamba untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Ini bentuk yang kedua dari sifat al-ajiz, merasa lemah, ya, karena dia tidak meminta pertolongan kepada Allah dan tidak bersandar kepada Allah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hanya saja dia bersandar kepada dirinya sendiri, pada kemampuannya, kecerdasannya, kekuatannya, usahanya, ya. Nah, padahal kesungguhan seorang hamba yang tidak dibarengi dengan minta pertolongan kepada Allah tidak bermanfaat dan tidak berguna sedikit pun. Wa nawamisullahi ta'ala al-kauniyah la tufaddilu ahadan duna ahad. Ketetapan Allah Azza wa Jalla yang kauni, ya, itu tidak mengunggulkan seorang pun di atas yang lainnya. Faman akhadha biha wasala ila maqsudih. Barang siapa yang mengambil sebab-sebabnya, dia akan sampai kepada tujuannya. Nah, orang yang bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang hafidh Quran misalkan, dia murojaah terus, usaha, ya, melakukan sebab-sebabnya, menghafal, murojaah, mengulangi dan seterusnya. Wasala ila maqsudih, maka dia akan sampai pada tujuannya. Nah, walakin, nah, ini ketetapan kauni Allah Azza wa Jal, ya, tidak mengunggulkan seorang pun dari yang lainnya, melainkan barang siapa yang melakukan sebab-sebabnya, dia akan sampai pada tujuannya. Walakin, akan tetapi, hunaka umurun waru al asbab wan nawamis la yaqdir 'alaiha illahu. Tetapi di sana ada perkara-perkara, ya, yang di belakang sebab itu, ya, di belakang sebab tersebut, ya, ada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wala tutlabu illa minhu ta'ala, dan tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Meminta rizki, meminta hujan, meminta keturunan dan seterusnya dari hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa memberikannya. Maka minta hal-hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Meminta surga Allah, ya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta syafaat, ya, kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Kemudian faedah ke-8, wa minal ajzi, di antara bentuk sifat merasa lemah, ya, sifat lemah, ya, an yad'uwa al-abdullaha ta'ala wa yatluba minhu ta'ala qada'a hajatihi wa tashila muhimmatihi fala yara al-ijabata adh-dhahirah fayaksil wa ya'jiz an muwasalati du'a. Di antara bentuk sifat lemah, ya, adalah seorang hamba berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dipenuhi hajat dan kebutuhannya. Dia minta ini dan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tashila muhimmatihi, dan dia meminta agar dimudahkan kepentingan-kepentingannya. Ya. Fala yaral ijabata adh-dhahirah, tetapi dia tidak melihat adanya pengkabulan yang nampak, ya. Dia menyangka kayaknya enggak dikabulkan ini, ya. Dia sudah berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya, hal-hal yang dia inginkan dari hajat-hajatnya, ya. Tetapi dia melihat tidak dikabulkan. Fayaksil, sehingga apa? Dia malas. untuk melanjutkan doanya. Wa ya'jiz an muwasalati du'a, dan dia merasa lemah ya. Nah, atau malas untuk melanjutkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah berdoa bertahun-tahun ya. Enggak dikabulkan. Nah, ini pesimis dalam berdoa. Inilah di antara sifat al-ajiz, sifat lemah, ya, pesimis. Nah, dia banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah berbagai macam kebutuhan, tetapi dia menyangka tidak dikabulkan. Nah, dia melihat tidak dikabulkan, sehingga dia malas, ya, malas dari melanjutkan doanya. Tadinya sering berdoa begini, tetapi karena gak kelihatan-kelihatan dikabulkan, ya, akhirnya berhenti dari doa itu. Nah, ini sifat ajiz, ya, sifat lemah, malas, pesimis. Qala Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, wa minal afati allati tamna'u tartiba athari du'a alaih. Di antara afat, sebab-sebab atau kecacatan-kecacatan yang dapat menghalangi terkabulnya doa, an yasta'jir al-'abdu wa yastabti'a, adalah seorang hamba dia isti'jal, wa yastabti'a, dia terburu-buru, dan dia menganggap pengkabulannya ini lambat banget, karena dia terburu-buru pengen dikabulkan. Wa yastabti'a, dan dia menganggap pengkabulannya lambat. Wa yada'ad du'a, sehingga dia meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badzara badzron, orang seperti ini dia seperti man badzara badzron, seperti orang yang menanam benih, aghrasa ghirsan, atau dia menancapkan tanaman untuk ditanam. Faja'ala yata'ahad wa yaskih, kemudian dia menjaga tanaman tersebut, ya, dan dia mengairinya, menyiraminya. Falamastabta'a kamalahu wa idrakahu, ketika dia menganggap lambat sekali ini tumbuhnya, ya, sempurnanya, nah, pohon ini, ya, atau tumbuhan ini lambat sekali, ya, tarakahu wa ahmalah, maka dia meninggalkan, ya, dan menyepelekannya, meninggalkannya dan melalaikannya. Nah, ya, padahal semestinya dia sabar terus ngasih air. Kalau kurang pupuk, kasih pupuk. Sabar. Supaya tumbuh pohon tersebut dengan pertumbuhan yang baik. Nah, sabar terus. Tetapi karena dia istabto'a, menganggap lambat, ya, pertumbuhan benih yang dia tanam, ya, sehingga dia meninggalkan tanaman tersebut, ya, dan melalaikannya. Enggak disiram lagi. Enggak dipupuk lagi, ya, dibiarkan, akhirnya mati tanamannya. Nah, ini perumpamaan orang yang dia banyak berdoa, ya, atau berdoa dengan suatu doa, kemudian dia tergesa-gesa, nah, dalam meminta pengkabulannya, dalam meminta istijabah, ya, dari Allah Azza wa Jalla, dia tergesa-gesa. Nah, dan menganggap lambat, ya, pengkabulan tersebut. Bahkan na'udzubillah kalau sampai dia ragu dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan. Ya. Na'udzubillah kalau dia sampai ragu dengan ayat ini. Ya. Nah, padahal orang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang jujur, ya, nah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. dan pengkabulan doa ada beberapa bentuk. Nah. Taib. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengabulkannya malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Bagaimana seorang dikatakan terburu-buru, tergesa-gesa? Ya. Orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa dalam doa adalah dia berdoa kepada Allah, kemudian dia mengatakan qad da'utu falam yustajabli. Aku sudah banyak doa ini, doa itu, tetapi tidak dikabulkan. Ini orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Padahal setiap orang yang berdoa kepada Allah dengan jujur, ya, pasti Allah kabulkan. Nah, walaupun pengkabulannya ada beberapa bentuk. Bisa dengan bentuk permintaan yang dia inginkan langsung ada, ya, atau terwujud hal yang dia inginkan. Dia minta keturunan misalkan, dapat keturunan setelah 14 tahun menikah misalkan, ya, ada. Nah, guru kami Syekh Abbas Jauna hafizahullahu ta'ala, ya, saya ingat anak kurang lebih 14 tahun menikah baru punya keturunan. Nah, dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Seorang hendaknya yakin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan mengabulkannya. Mengabulkannya ima langsung atau ima berupa apa yang dia inginkan, seperti keturunan tadi, dia dapat keturunan setelah sekian belas tahun menikah misalkan. Atau pengkabulan doanya ini adalah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala siapkan di dalam jannahnya. Nah, Allah siapkan, yaitu, ya, pengkabulannya Allah Subhanahu wa Taala siapkan di surga. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi di surga. Ya. Atau bentuk pengkabulan tersebut dia terselamatkan dari bahaya, ya, dari bahaya yang besarnya, ya, sama dengan permintaan yang dia minta kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bisa saja dia meminta sesuatu, baik berupa harta atau yang semisalnya. Nah, harta tersebut tidak dia dapatkan, tetapi ketika terjadi bencana, musibah dan seterusnya, dia selamat. Dia selamat sementara rumah-rumah yang lain hancur semuanya. Nah, jadi dia terselamatkan dari bahaya yang sebanding, ya, dengan permintaan yang dia inginkan. Nah, dia mintanya ini, akan tetapi Allah ganti dengan keselamatan dari bahaya yang ini. Nah, ini diantara bentuk-bentuk pengkabulan doa. Ya, maka seorang hamba harus yakin, selalu yakin. Ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yakin Allah mengabulkan, karena Allah sendiri yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan juga dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia berkata, da'autu falam yustajab li, aku berdoa tetapi tidak dikabul-kabulkan. Nah, ini orang yang ya'jal, tergesa-gesa, terburu-buru. Padahal setiap doa pasti akan dikabulkan. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan doa kalian, ya, atau salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Seorang dikatakan tergesa-gesa ketika dia mengatakan, aku sudah banyak berdoa, sering berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Ini tergesa-gesa namanya. Nah, Jangan kalah sama anak kita ya. Anak kita kalau lagi minta ya sesuatu, sabar dia ya. Minta jajan 2.000 ya. Belum dikasih, masih sabar dia. Nunggu di depan pintu ya. Sabar. Nah, sampai akhirnya orang tua kasihan ya. Ya udahlah dikasih. Nah, jangan kalah sama anak kecil. Nah. Ya. Artinya jangan kita pesimis, jangan merasa lemah, jangan terburu-buru ya. Jangan tergesa-gesa. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, terus berdoa. Walaupun belum terlihat pengkabulannya, terus berdoa. Jangan pesimis dan jangan berhenti dari doa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Seperti halnya kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah terus ya. Walaupun mungkin ada di antara anak kita yang ini anak nakal terus ya. Terus berdoa. Atau berdoa agar istrinya menjadi istri yang salehah. Terus ini. Doa ini harus terus. Dipanjatkan. Sering. Dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan kita bosan dalam berdoa. Taib, masih ada satu lafad lagi ya. Iza asabaka syai'un. Fala takul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Namun insyaAllah penjelasan ini kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.